Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi wakafa, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala, salatan wa salaman ala rasulil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini dan dalam kesempatan yang begitu penuh dengan rahmat dan nikmat ini, kita kembali bertemu untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi kajian kita bukan hanya sekedar sebuah teori saja, akan tetapi hendaklah pemahaman kita serta terbukanya wawasan kita serta terketuknya hati nurani kita nanti dengan kajian ayat Al-Qur'an ini dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita dan untuk kepentingan yang lebih luas lagi, yaitu kehidupan masyarakat di sekitar kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana reaksi yang ditampilkan oleh para tukang sihir Fir'aun ketika mereka dikalahkan oleh Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana dijelaskan di dalam ayat 120 surat Al-A'raf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ulqiyas saharatu sajidin. Dan ahli-ahli sihir itu serta-merta meniarapkan diri mereka dan bersujud. Para pendengar rahimakumullah, sudah cukup panjang lebar digambarkan di dalam keterangan ayat terdahulu oleh para ustaz kita tentang bagaimana adu kekuatan yang terjadi antara Nabi Musa alaihissalam dengan para tukang sihir Fir'aun, di mana mereka melemparkan tali yang kemudian berubah menjadi ular, dibalas oleh Nabi Musa dengan perintah Allah Subhanahu wa taala melemparkan tongkatnya yang kemudian berubah menjadi ular benar-benaran dan sangat besar yang melahap semua sihir-sihir yang ditampilkan oleh para tukang sihir tersebut. Dan kemudian Allah memberikan komentar tentang kemenangan Nabi Musa bahwa itu adalah fawaka al-haq, itu adalah suatu kebenaran yang pasti akan terwujud. Dan kemudian Allah merendahkan derajat orang-orang yang membela keburukan dengan keterangan ayat 119, faghulibu hunalika wa qalabu saghirin, maka mereka kalah di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina. Nah, di dalam ayat 120 ini Allah kembali menggambarkan tentang bagaimana reaksi yang ditampilkan oleh para tukang sihir itu. Wa ulqiyas saharatu sajidin. Dan para tukang sihir itu langsung menyiarapkan diri mereka, langsung terjatuh, tersungkur dalam keadaan bersujud. Ini sangat menarik sekali. Kenapa menjadi suatu hal yang menarik? Karena memang reaksi yang ditampilkan oleh para tukang sihir itu betul-betul sangat mencengangkan, di luar daripada yang dibayangkan oleh Fir'aun, begitu juga dengan para pengikutnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di sini bahwa reaksi yang diberikan ini untuk menunjukkan bahwa betul-betul mereka secara khusus tukang sihir ini mengetahui benar akan kelemahan mereka dan mereka sadar bahwasanya apa yang mereka lakukan dengan menantang Nabi Musa alaihissalam itu sebenarnya adalah menantang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menghadapi betapa di depan mereka kekuasaan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar daripada kekuasaan yang mereka miliki, sehingga akhirnya tanpa diperintah, reaksi dari dalam diri mereka sendiri, bahkan reaksi itu sangat dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat eksternal karena sudah melihat kenyataan betapa kekuasaan Allah sangat besar dalam bentuk ular yang sangat begitu hebat yang tidak mereka pernah temukan sebelumnya, akhirnya mereka kemudian langsung tersungkur dan bersujud. Baiklah para pendengar rahimakumullah, untuk membahas keterangan lebih lanjut tentang ayat ini, maka di studio sudah hadir bersama kita Ustaz Jenal Arifin yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 120 ini sangat pendek dan sangat singkat. Wa ulqiyas saharatu sajidin, dan ahli-ahli sihir serta merta menyerapkan diri mereka dan bersujud. Tapi mengandung makna yang begitu dalam dan begitu dahsyat dalam kehidupan kita. Yeah. Apa makna yang dahsyat dapat kita petik dari ayat yang pendek ini? Kalau menurut saya, ada sikap siap untuk berubah. Yeah. Yang dilakukan oleh ahli sihir. Berubah kemana? Untuk menerima kebaikan. Berubah untuk menerima kebaikan. Perubahan itu sendiri ke arah mana? Berubah ketika kita berada pada posisi yang salah menuju kepada posisi yang baik dan benar. Benar itu gimana? Nah, ini sekarang ada orang, fenomena sekarang ini Pak Ustadz, banyak perubahan, perubahan. Tapi perubahan rupanya merusak. Iya. Sehingga ada kata reformasi kebablasan. Betul. Sebenarnya kalau kita lihat kisah ini, perubahan itu menuju kepada kebaikan, dan kebaikan itu ketika kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita mengikuti aturan main Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena rupanya orang yang menimbulkan reformasi itu masih memiliki hawa nafsu. Iya. Tidak mau turun, bahkan sudah kalah dari capres beberapa periode yang lalu, sekarang ingin mencalonkan diri masih lagi menjadi juga, capres lagi. Karena apa? Karena manusia, dan dia memiliki hawa nafsu. Tapi ketika kebaikan itu kita kembalikan kepada Allah Sang Pencipta, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kita, tetapi kitalah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi reformasi total dalam kehidupan kita ini. Mungkin selama ini kita yang bekerja melupakan Allah Subhanahu wa taala, di saat kita PHK inilah kesempatan bagi kita untuk mengingat Allah dan reformasi. Jadid hayataka di akhir tahun ini, refleksi akhir tahun, merenungi bagaimana di tahun baru nanti kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Totalitas kita menghadap Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan udkhulu fis silmi kafah. Dan begitu juga mungkin ada yang sakit sekarang, yang selama ini merasa sehat itu berkat dia, rupanya sakit terkapar. Rupanya kita tahu bahwa kesehatan itu bersumber dari Allah, dan sakit yang kita alami ini karena ulah dan penyakit diri kita. Kembali kepada Allah, kita berdoa, bertobat, mudah-mudahan disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita di studio ini juga mendoakan mereka, dan begitu juga orang yang mendapatkan kesusahan, mungkin mendaftar pekerjaan tidak diterima, dan ekonomi juga lagi lesu. Kembalilah kepada Allah. Karena apa? Allah menjamin rezeki kita. Betul. Dia yang menghidupkan kita ke dunia ini, dan Allah pasti menjamin rezeki kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak Allah turunkan satu binatang melata pun kecuali Allah jamin rezekinya. Binatang saja dijamin Allah rezekinya. Masa kita tidak yakin sebagai manusia yang memiliki akal pikiran, tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada tema kita di sini, apa? Sikap siap untuk berubah. Kenapa tahun baru hijrah ini, hijrah itu harus berpindah. Iya. Kadang kenapa satu kelompok manusia itu tidak cepat maju? Karena dia tidak mau menerima pendatang datang ke dalam satu komunitas mereka. Padahal konsep hijrah itu terjadinya perpindahan dari satu kaum kepada kaum yang lain, sehingga timbul asimilasi, pembauran, dan pembauran itu akan menimbulkan sikap dinamis. Maka kota-kota besar di mana orang-orang daerah datang ke sana lebih cepat maju daripada pedesaan yang mensekat, tidak mau dirubah oleh orang-orang pendatang. Saya rasa ini sikap yang salah. Ayat ini mengajarkan kita untuk sikap berubah kepada kebaikan, berubah kepada menuju mardotillah. Bagaimana, iya, Ustaz? Benar sekali, Ustaz Janal, karena kita sudah mendekati tahun baru hijriyah, dan itu adalah hijrah, perpindahan, asimilasi, interaksi antara satu masyarakat-masyarakat yang lain, suatu bangsa-bangsa yang lain. Ada sebuah buku yang saya baca, karangan dari Dr. Muhammad Al-Ghazali, almarhum. Beliau mengatakan apa? Sungguh sangat disayangkan bahwa salah satu kelemahan dari negara-negara Islam saat sekarang ini adalah membatasi para Muslim yang ingin datang ke negara itu. Yeah. Ya, sekarang bisa kita lihat semakin sulit dengan isu-isu teroris ini untuk datang ke untuk pergi ke Mesir itu sudah harus ketat sekali peraturannya, apalagi ke negara-negara Timur Tengah yang lainnya. Ini sangat disayangkan sekali. Sedangkan Allah di dalam Al-Qur'an sudah mengatakan, afalam yasiru fil ardi bukankah bumi Allah itu sangat luas, fatu hajiru fiha. Keterangan dialog antara mereka ya. Dengan makhluk. Bumi Allah itu sangat luas, kenapa kamu tidak fatu hajiru fiha, hijrah ke sana. Ketika mendapatkan kesulitan di satu tempat, pergi ke tempat yang lain, insyaallah Allah pasti akan permudah. Tapi permasalahannya adalah ketika umat Islam, secara khusus para pemimpin Islam di berbagai negara Muslim, berusaha untuk menyekat-nyekat dan membatasi rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sulitnya pengurusan visa untuk masuk ke dalam sebuah negara itu adalah merupakan bentuk lain daripada usaha-usaha menghalangi tersebarnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu hal yang kalau saya coba tarik di dalam keterangan ayat 120 ini, bahwa berbicara tentang sikap berubah tadi, ada kesiapan mental untuk berubah. Maka dengan momen tahun baru hijriah yang akan kita songsong ini, salah satu cara untuk mendapatkan reaksi sebagaimana reaksi yang ditampilkan oleh tukang sihir Firaun langsung tersungkur sujud ketika mereka betul-betul melihat dan merasakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira untuk melihat kekuasaan Allah ini sudah tidak susah karena di alam sekitar kita adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi merasakan kekuasaan Allah inilah yang masih minim di antara kita. Artinya apa? Ketika mendapatkan kabar Anda mendapatkan hadiah 100 juta rupiah, saya kira setiap orang langsung sujud bersyukur. Tapi coba dikatakan ini saya kasih 1000 rupiah, dia mungkin hanya sekedar mengucapkan terima kasih saja. Dia tidak merasakan bahwa apapun yang dia peroleh itu adalah merupakan salah satu hal yang besar, hal yang patut dia syukuri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah jangan menunggu terjadinya sesuatu yang heboh baru kemudian kita sadar. Tapi sebenarnya apapun yang kita rasakan saat ini, yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, kebaikan, itu adalah merupakan nikmat yang besar dari Allah. Dan kalau kita mencoba untuk merasakannya dan memperdalam perasaan kita, insyaallah kita akan mampu berubah sebagaimana reaksi yang ditampilkan oleh para tukang sihir Firaun ini. Iya, kita melihat juga satu fenomena tadi Ustaz Perdana sebutkan, ya, bagaimana secara global Syekh Ghazali menyedihkan bagaimana umat Islam memprotek umat Islam yang lain untuk datang hijrah ke tempat dia. Di Indonesia ini dalam atas nama otonomi daerah pun kita menemukan ada diskriminasi antar sesama bangsa Indonesia ini dengan istilah mendahulukan putra daerah. Saya rasa memang ada satu sisi positifnya, tetapi di sisi lain itu juga menimbulkan negatifnya. Kalau saya melihat, jangan dahulukan putra daerah, tetapi dahulukanlah profesionalisme. Ketika kita melihat bahwa yang layak membangun di kota ini memang adalah orang seorang profesional, maka dari manapun dia datang, kalau memang dia akhirnya cinta kepada daerah itu, why not? Daripada kita mengharapkan putra daerah rupanya memang dia tidak siap bersaing secara profesional, ini akan menghancurkan sendi-sendi yang ada di daerah itu sendiri, saya lihat. Nah, ini juga merupakan sikap berubah itu harus dimulai dari para pemimpin di daerah kita supaya akan timbul kemajuan yang begitu dahsyat. Suatu hal yang sangat menyedihkan ketika kita tidak jauh menyeberang selat saja sampai ke Malaysia, kita akan menemukan perubahan yang begitu dahsyat bagaimana penanganan infrastruktur jalan semua ditata dengan baik, bukan sekedar tambal sulam supaya apa, supaya kalau diselesaikanlah proyek tahun ini, tahun depan saya makan proyek apa lagi. Saya rasa mental-mental tidak sikap, tidak siap untuk berubah ini sudah saatnya untuk dihapuskan. Karena apa? Karena di dalam dunia globalisasi ini kita bukan melihat kampung halaman kita semata. Internet sudah masuk daerah, televisi, parabola sudah sampai daerah, kita sudah bisa melihat dunia dari ujung pelosok negeri sampai di daerah terpencil sekalipun di antah berantah sana. Artinya apa? Berubahlah penduduk daerah, pemimpinnya, siapapun, menuju tahun baru hijrah yang lebih cerah dan cemerlang. Itulah yang dimaknakan dan ulkiya saharatu sajidin, dengan serta merta sukacita mereka mau sujud. Karena apa? Rupanya memang sujud kepada Allah itulah yang benar. Iya, benar sekali Ustaz Jalal. Menarik tadi berbicara tentang masalah rezeki. Ada orang-orang yang masih berpikiran nanti ke depan saya makan apa kalau tidak saya selesaikan proyek ini. Nah, ini kan sudah satu pemahaman yang salah dan saya kira inilah yang harus dirubah. Harus dirubah untuk tahun yang akan datang ini, 2009 atau 1430 hijrah nanti. Artinya apa? Rezeki itu kan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sudah persiapkan rezeki itu kepada seluruh makhluknya, bukan hanya sekedar manusia. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Jenal, bahwa segala rezeki sampai binatang melata itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah kalau kita berbuat yang terbaik, berbuat paling maksimal, bukan hanya sekedar tambal sulam atau berusaha untuk membatasi suatu proyek agar tahun depan bisa dilanjutkan lagi. Ini sebenarnya satu sikap yang salah dan berangkat daripada ketidakyakinan terhadap rezeki yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kira adalah pemahaman inti yang paling besar dari keterangan kita, pembahasan kita pada hari yang berbahagia ini adalah mulai dari sekarang kita harus betul-betul memperbaiki pemahaman tentang masalah rezeki ini, karena memang rezeki ini masalah yang sangat sensitif. Berusahalah untuk meyakini bahwa rezeki kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berusaha sebaik mungkin, maka sebenarnya itu semakin membuka pintu yang luas terhadap rezeki yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di dalam keterangan Al-Qur'an dikatakan bahwa orang-orang yang wallazina amanu orang-orang yang beramal salih dan kemudian beriman, kami akan bukakan pintu kebaikan bagi la fatahna alaihim barakatim minas samawati wal ard, kami akan bukakan pintu keberkahan kami yang seluas-luasnya. Kita bisa melihat negara Malaysia yang paling dekat dengan kita, mereka toh mampu tampil dengan secara lebih baik lagi, dan tidak ada yang mengatakan bahwa rezeki mereka itu semakin berkurang, makan rakyatnya semakin sejahtera. Jadi ini kembali lagi kepada keyakinan kita dan kesadaran kita terhadap pemahaman rezeki itu, bahwa rezeki Allah itu sangat luas. Baiklah para pendengar rahimakumullah, sangat banyak masukan dari para asatiz kita pada hari ini. Mudah-mudahan dengan pembahasan kita pada hari ini yang kita kaitkan dengan keberadaan menyongsong tahun baru hijrah yang akan kita hadapi sebentar lagi, hendaklah kita betul-betul bisa tampil menjadi orang yang siap untuk berubah kepada ke arah kebaikan dan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan kebaikan itu. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.